Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita sampai di halaman 193. Ini masih berkaitan dengan tentang awal kemarin kita sudah membahas tentang al-ulu dan istiwa. Dan sekarang tentang masalah yang baru. Idza qala qa'il mas'alatun idza qala qa'il idza qulna al-yadu ma'lumatun. Al-yadu ma'lumatun. Fa ma'nahu mithlu hadhil yad. Fa al-hadha sahihun. Fa naqulu laysa bi sahihin abadan. Fa law qulna inna lil jamal yadan. Fa hal naqulu mithlu hadhil yad. Wa hal lil hir yadun. مثل هذه اليد وهل للأسد يد مثل هذه اليد لا أبدا فلا يلزم من إثبات الحقيقة التمثيل إطلاقا. نعم. Ada permasalahan sekarang. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah sering menyebutkan mas'alatun. Mas'alatun maksudnya di sini adalah untuk memahamkan antum yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi perluasan dari apa yang sudah dibahas sebelumnya. Ada mas'alatun permasalahan. Idza qala qa'il, apabila ada orang berpendapat. Idza qulna, apabila kita katakan al-yadu ma'lumatun. Tangan itu sudah diketahui. Tangan itu sudah diketahui. Fa ma'nahu, maknanya adalah mitslah hadhihi al-yad, apakah sama dengan tangan ini? Maksudnya tangan yang ada pada manusia. Fal hadha sahihun, apakah ini sahih? Apakah ini sahih? Fanaqulu, maka fanaqulu di sini adalah Syekh mengatakan jawaban. Ya, kita katakan laisa bisahihin abadan. Itu tidak benar selama-lamanya. Selamanya tidak akan benar. Kalau kulna, jikalau kita mengatakan inna lil jamali yadan, fahal naqulu mithla hadhil yad. Kita katakan sesungguhnya agar untuk kecantikan itu, ya, untuk kecantikan itu ada tangan. Harus ada tangan. Jadi maksudnya di situ kita katakan untuk agar kecantikan itu membutuhkan apa? Membutuhkan tangan. Apakah tangan itu harus sama dengan apa yang dikira manusia? Maksudnya seperti itu. Begitu juga uhalil hirri yadun mithla hadhil yad. Apakah buat untuk kucing itu ada tangan seperti tangan ini? Fahalil asad untuk singa itu tangannya itu mirip dengan tangan ini? La abadan, tidak selama-lamanya. Fala yalzam, itu tidak mengharuskan min isbatil haqiqati untuk menetapkan hakikat tamsilu itlaqan dengan bentuk penserupamaan secara mutlak. Maksudnya apa? Kalau yang disebut tangan itu adalah tangannya manusia seperti kita ini, ya. Sekarang tangannya kucing yang mana, Mas? Tangannya kucing yang mana? Tangannya macan yang mana? Atau singa yang mana? Apakah dengan mengatakan bahwasannya untuk kucing ada tangan, untuk singa ada tangan, berarti itu menetapkan bahwasannya bagi mereka punya tangan sama dengan anggapan manusia? Tidak harus. Tidak harus penserupamaannya sama. Paham gak? Contohnya misalnya. Kalau misalnya, antara misalnya Mas Furqon sama Frisky, mereka berdua punya tangan, berarti pemisalan ini memutlakkan, menetapkan juga bahwasannya dua-duanya punya tangan, alhamdulillah. Paham maksudnya? Nah, kalau sekarang berkaitan dengan yang lainnya, selain manusia, hewan, kambing punya tangan, apakah tangannya kambing itu harus sama dengan manusia? Berarti kalau tidak sama dengan tangan manusia, maka kambing nggak punya tangan. Pemisalan yang seperti itu tidak bisa, ya, atau tidak layak untuk diseperumpamakan untuk menetapkan adanya tangannya Allah Azza wa Jalla. Paham nggak? Jadi kalau manusia punya tangan, hewan ada yang punya tangan, tapi adanya tangannya makhluk itu jelas berbeda dengan tangannya Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini pertanyaan dijawab dengan pertanyaan pula. Maksudnya, apakah mengharuskan adanya pemisalan yang ada pada manusia kalau tangan, kalau mereka itu punya tangan, maka Allah itu juga punya tangan sebagaimana manusia punya tangan? Tidak mengharuskan seperti itu. Ya. Maju, Mas. Nah. Jadi tidak ada yang mengharuskan kalau ketika manusia punya tangan, maka Al-Khaliq itu harus mempunyai tangan yang sama dengan makhluknya. Karena menetapkan dengan cara pemisalan itu cara yang tidak pas. Paham sampai sini? Ya. Sama halnya kalau di sini ada ada yang mempunyai badan, ya, misalnya badannya berkemakmuran. Ada orang yang punya badan, ya, berat badannya 90 misalnya. Fulan mempunyai berat badan 90. Sama halnya, maka fulan yang lainnya mempunyai berat badan juga. Tapi apakah berat badan itu ketika sama-sama mereka berdua punya berat badan, apakah harus modelnya sama? Jelas beda, Mas. Paham gak? Ya, antara perutnya Mas Furqon dan perutnya Rian misalnya. Jelas beda. Yang satu sudah nikah, yang satu belum nikah. Akan beda. Rizki dengan Rizal misalnya. Jelas beda. Ya, satunya wis bati, satunya masih utang misalnya. Ini contoh saja. Sehingga di situ jelas beda. Meskipun dua-duanya punya perut, tidak mengharuskan pemisalan yang sama, memutlakkan keberadaannya harus sama pula. Paham ya? Nah. Wa isbatul haqiqati aujaba li ba'din nasi at-tahrif wa ta'til wa li ba'din nasi at-tamtsila. Jadi penetapan hakikat sesuatu itu bagi sebagian orang itu menjadikan dia terjadinya apa? Adanya tahrif, penyimpangan. Wa ta'til, peniadaan. Wa li ba'din nas, ada juga orang, sebagian orang yang terjatuh pada tamtsil, penceramaan. Fal mumatsilatu qalu, orang yang memberikan penceramaan, mereka mengatakan la naqilu yadan haqiqatan illa mithla yadil makhluqi. La naqilu, kita tidak berpikir tangan secara hakikat, tangan secara hakikatnya, kecuali sama dengan tangannya makhluk. Jadi kalau makhluk itu punya tangan, tentunya al-khaliq punya tangan buat mereka, sehingga menseumpamakan tangannya Allah Azza wa Jalla dengan tangan makhluk, ini apa yang mereka katakan, mumatsilah, menseumpamakan. Wa ahlu tahrifi, dan orang yang menyimpangkan, menyelewengkan makna, ya, mereka mengatakan idza kunna la naqilu illa mithla hadzal makhluq lazima min isbatiha tamtsila wa tamtsilu mamnuun idzan yajibu an nanfiya yada haqiqata wa laysa fiha iskalun. Nah, ini lebih ngeri lagi. Lebih ekstrim lagi. Mereka mengatakan, ya, jika kita itu tidak berpikir bahwasannya, ya, ya, tidak berpikir bahwa tangan Allah Azza wa Jalla itu tidak lain adalah sama dengan makhluknya, maka ini menjadikan, mengharuskan adanya penetapan, ini penserupamaan antara makhluk dan khaliq. Sedangkan penserupamaan, penserupaan tamtsil mamnuun, dilarang. Paham? Penserupaan itu dilarang. Idzan lalu yajibu an nanfiya. Jadi kalau pemisalan tidak boleh, maka sudahlah, ditiadakan sama sekali. Allah enggak punya tangan. Selesai. Biar apa? Biar tidak diserupamakan dengan makhluknya. Mereka berniat apa? Untuk mensucikan Allah Azza wa Jalla dari pemisalan. Dari pemisalan. Makanya yajib an nanfiya yadal haqiqata. Maka di sini mereka berkata wajib untuk meniadakan tangan yang sesungguhnya. Walaisa fiha iskalun. Maka di dalamnya tidak akan ada masalah. Karena sudah enggak ada tangan, apa yang mau diserupamakan? Enggak ada tangan. Paham enggak di sini? Nah. Sama halnya ketika misalnya apa? Ada perempuan yang pakai punya kumis, Mas. Ya. Perempuannya pakai kumis kejantanan. Kemudian dikatakan, "Mbak, kalau mau feminin kumisnya kletek, Mas." Mbak, dikletek. Kletek maksudnya dikleti. Kerok. Kemudian dikasih obat biar enggak tumbuh lagi. Katanya seperti itu. Nah, itu apa? Biar tidak diserupamakan dia dengan laki-laki. Paham ya misi? Diserupamakan. Jadi penyerupamaan itu, ya tadi, ya, antara tangan Allah Azza wa Jalla dan tangan makhluk. Kenapa diserupamakan? Kalau makhluk punya tangan, tentunya Al-Khaliq juga punya tangan. Dan mereka berpikir tentunya tangannya Allah Azza wa Jalla itu mirip-mirip sama dengan tangannya Allah Azza wa Jalla. seperti tangan makhluk, afan. Nah, ini penserupaan yang seperti ini batil. Penserupaan yang seperti ini apa, Mas? Batil. Nah, fanaqulu, kita katakan, innaka law aradta an taj'ala al-yada yadan ma'nawiyatan akhrajtaha an dhahiri. Anid dhahiri. Akhrajtaha anid dhahiri. Fala budda an taqula bisa, Pak. Nah. Jadi ana ulangi. Ini ya di sini. Fanaqulu innaka law aradta, sesungguhnya kalau engkau inginkan, antaj'ala al-yada yadan, tangan itu sebagai bentuk tangan, ma'nawiyan, ma'nawiyatan yang maknawi, jadi bukan hakiki tapi maknawi saja, tangan ya tangan, tapi gimana bentuknya, ya pokoknya tangan secara apa, maknawi saja. Akhrajtaha anid dhahiri, maka engkau telah mengeluarkan dari makna yang dhahirnya. Allah itu mempunyai tangan. Dan antum menganggap maksudnya, enggak, itu bukan tangan dhahir, bukan tangan hakikinya. Itu hanya sekedar simbol. Itu tangan maknawi. Maka dia telah mengeluarkan, ya, telah mengeluarkan makna yang harusnya dhahirnya itu benar menjadi salah. Paham gak maksudnya di sini? Nah, fokus Mas, ini bahasanya agak sulit. Makanya kalau antum itu gembrekek atau sibuk dengan sesuatu yang lain, akan sulit untuk memahaminya. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kefahaman. Nah, perhatikan baik-baik. Karena ini syarat dengan apa, Mas? Syarat dengan logika. Antum harus paham logiknya ini dipakai untuk memahami kontekstual paragraf ini. Panakulu, kita katakan di sini, innaka law aradta an taj'ala al-yada yadan, kalau engkau ingin menjadikan tangan sebagai tangan, ya, yang sifatnya ma'nawiyatan, ma'nawiyatan bukan hakikiyatan, ya, akhrajtaha anil dhahiri, maka engkau telah mengeluarkan dari, ya, makna definisi dhahirnya. Bahasanya Allah mempunyai tangan. Tapi kalau antum mengatakan tangannya Allah Azza wa Jalla itu kekuasaan Allah, Allah enggak punya tangan. Ya. Jadi sudah menyimpangkan dengan apa? Makna, simbol saja tangan itu. Fala budda an taqula, maka ya, harusnya engkau itu mengatakan apa? Al-yadu ma'lumatun. Tangan itu sudah diketahui. Sudah diketahui apanya, Mas? Nasnya sudah jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, tangan. Ala anna nadhiraha binisbati lana ab'adun. Ya. Yang demikian itu, ala anna nadhiraha binisbati lana ab'adun. Artinya di sini, ketika istilahnya di sini, kaitannya antum bisa perhatikan, kalau perbandingan seperti itu, ya, membandingkan antara tangan makhluk dan tangan Allah Azza Jalla, maka ini adalah perbandingan yang tidak benar. Kenapa seperti itu? Kalau seandainya itu maknawi, tangannya itu maknawi, bukan hakiki, ya, sebagaimana ditahrifkan, diselewengkan bahasanya, yadullahi ay kudratullah, tangan Allah itu adalah kekuasaan Allah, dari mana itu disebutkan bahasanya tangan Allah itu adalah kekuasaan Allah Azza Jalla? Sebagaimana wajah Allah adalah ridho Allah. Wajah Allah jadi ridho Allah. Tangan Allah menjadi kekuasaan Allah. Maka itu bagian dari apa? Menyimpangkan makna yang sesungguhnya. Makna zahirnya. Menjadi makna yang maknawi saja. Menjadi definisi maknawi saja. Walihada sifatullahi azza wa jal minha sifatu ma'anin. Oleh karena itu, ya, dengan sebab ini yang sudah dibahas tadi, sifat-sifat Allah azza wa jal, ya, minha sifatu ma'anin. Salah satu dari sifat-sifat itu adalah sifat yang sifatnya apa? Ma'nawi. Wa minha sifatun nadhiraha binisbati lana ab'adun. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwasanya sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang berkaitan dengan hal tersebut, ya, ini ada berapa konteksnya? Ya. Di mana kontekstual di situ, ya, kontekstual tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla perbandingannya dinisbatkan kepada kita itu adalah ab'adun. Ada makna-makna yang sifatnya itu hanya sebagian yang bisa diketahui, tapi yang lainnya secara zahirnya tidak ada yang mengetahui. Kaifiatnya enggak ada yang tahu. Mithul wajh wal ain. Contohnya seperti wajah dan mata. Wajah Allah Azza wa Jalla dan ain. Mata. Wal yad, tangan. Wal qadam, dan kaki. Lakinna la naqul, namun kita tidak mengatakan innaha binisbatillahi ab'adun. Kita tidak mengatakan bahwasanya ini, ya, menurut persepsinya Allah Azza wa Jalla itu ab'adun. Itu hanya sebagian saja, bukan seluruhnya. Hanya parsial, bukan. Ya. Li'anna al-ba'du fil lughati huwa ma yumkinu wujudul asli dunahu wa ma yankusul aslu bi faqdihi. Karena al-ba'du, ya, li'anna al-ba'du di sini ba'd, ya, ab'ad itu jama' dari ba'd. Ya. Li'anna al-ba'du fil lughati, ba'du dalam bahasa Arab ini adalah huwa ma yumkin wujudil asli. Apa yang dimungkinkan adanya wujud keberadaan aslinya, ya, duna ma yang kusul asli bifaqdihi, tanpa mengurangi wujud aslinya ketika ada yang hilang darinya. Maksudnya gini, Mas. Antum lihat, pernah membayangkan keju, Mas? Keju? Keju. Keju satu kotak full, dipotong sempurna, tidak ada yang cuil, Mas. Tidak ada yang cuil. Kemudian ketika keju itu ternyata ada cuil-cuilannya. Ada yang digrogoti, ada yang rontok, ada yang kena patah. Atau karena sudah lama dan yang lainnya. Maka keju itu menjadi apa? Ada protolnya. Tidak bisa menjadi sempurna. Apakah kemudian potongan-potongan itu tidak disebut keju? Atau bentuknya lain? Ini bukan keju nih, ini potongan keju. Tetap saja masih keju kan? Iya enggak? Sama halnya, beberapa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu ketika kaitannya sebagian, ya, ada tangan, ada wajah, ada kaki, ada mata, itu menunjukkan apa? Zatnya Allah Azza wa Jalla itu sempurna. Meskipun hanya disebutkan itu saja, tapi bukan berarti apa? Hanya sebagian. Atau hanya parsial saja. Bagi Allah Azza wa Jal, kalau disebutkan tangan, tangannya Allah Azza wa Jal sempurna. Sesuai dengan kesempurnaan yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Manusia tidak bisa membayangkan atau apa, mengetahui tentang hakikatnya. Kita hanya bisa mengetahui berdasarkan dalil-dalil yang sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Paham sampai di sini? Ya. Karena ya, li'anna al-ba'd tadi, ba'd sebagian menurut bahasa itu, ya, mayumkin wujudil asli. Ya, apa yang dimungkinkan wujud aslinya, ya, dunahu wa ma yankusul asli bi faqdihi. Ya. Jadi kalau misalnya mayumkin wujudul asli, apa yang dimungkinkan wujud asalnya? Kalau tadi Anda mengatakan keju, ya, wujud asalnya adalah keju. Dunahu, ya, kalau wujud asalnya itu keju, kemudian ada, ya, Dunahu, apa yang ada di bawah dia atau selain dia, selain keju. Wa ma yankusul asl, dan berkurangnya asal, asalnya satu kotak tadi, bifaqdihi, dengan adanya potongan yang hilang tadi. Maka kalaupun keju yang kotak tadi sempurna tadi hilang seperongkol dua perongkol atau secuil dua cuil, tetaplah dia keju. Iya atau tidak? Maka ini yang disebutkan bahasanya al-ba'du, itu adalah potongan tadi. Meskipun itu potongannya tidak sempurna, tapi tetap saja dia keju. Paham sampai sini? Nah. Falihada yatahasha al-ulama an yaqulu innaha ab'adun, lakin nadhiruha binisbati lana ab'adun. Walihada tusamma sifatu al-khabariyah wala yuqal sifatul ma'nawiyah li'annaha maksuratun alal khabari. Itu fandom, lihat. Ya. Nah. Di sini kita katakan, ya. Innaha binisbati lillahi ab'adun. Sesungguhnya binisbati lillah, ini bagi Allah Azza wa Jal, ini ada ab'adun, ada bagian mata, bagian tadi, ya, wajah, tangan, kaki. Li'anna al-ba'dha fil lughati huwa yumkinu wujudul asli, ma yumkinu wujudul asli dunahu. Ya, keberadaan wujud aslinya itu, ya, selain darinya tidak mempengaruhi. Karena aslinya sudah masih ada. Jadi, Anda sebutkan potongan keju. Kalau itu keju dipotong, tapi wujud asalnya keju, ya tetap dikatakan keju kan. Tapi kalau wujud aslinya sudah berubah, kejunya itu sudah diplenet-plenet, dicampur tepung dan seterusnya, apakah itu menjadi keju? Itu menjadi adonan, Mas. Paham? Beda lagi. Nah, maka dikatakan ulama mengatakan innaha ab'adun. Bahwa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu ada bagian-bagian. Ada bagian-bagian. Lakin ya nadhiruha binisbati lana ab'adun. Tapi perbandingannya ya bagi kita itu apa, Mas? Ini ab'adun, bagian-bagian. Ya. Ya. Jadi menganalogikan akal kita itu menangkapnya itu adalah bagian demi bagian. Kalau disebutkan wajah, ya bagian wajah. Kalau disebutkan tangan, ya tangan. Kalau disebutkan al-qadam, kaki, ya kaki. Ain-ain. Kenapa? Kita menisbatkan adanya pemikiran bahwasanya Allah punya tangan, punya ain, punya mata, punya kaki, dan yang lainnya, karena kita membayangkan, menganalogikannya dengan bagian yang kita miliki. Betul atau tidak? Nah, itulah kaitannya ketika persepsi, penganalogikan, penganalogian ya, manusia dengan sifat-sifat yang Allah miliki sering menisbatkan pada apa yang terjadi pada manusia. Ya, walihada tusamma, dinamakan ini as-sifatu, ya, as-sifatil khabariyah. Walihada tusamma, dinamakan di sini as-sifatu al-khobariyatu, sifat khobariyah, sifat yang di situ bentuknya apa? Pengabaran, khobariyah. Wala yuqal, dan tidak dikatakan as-sifatul ma'nawiyatu, sifat ma'nawiyah. Jadi kalau misalnya dikatakan apa? Sifat, ya, sifat khobariyah maksudnya apa? Kalau tangan, ya tangan. Mengabarkan bahwasanya Allah itu punya tangan. Kenapa? Karena ada dalilnya, sahih. Tapi tidak bisa dikatakan tangannya Allah Azza wa Jalla berarti kekuasaannya Allah Azza wa Jalla. Oh, berarti itu sifat ma'nawiyah. Tidak bisa seperti itu. Karena itu ada sifat-sifat khabariyah. Pengabaran, Mas, informasi. Bukan kaitannya ma'nawiyah, kemudian diselewengkan kepada makna yang lainnya. Definisi yang lainnya. Sebagaimana yang pernah Anda jelaskan dalam terjemahan Al-Qur'an bahasa Indonesia sering antum akan menemui ya wajh Allah, libtigha'i wajh Allah, ya, untuk mencari wajah Allah diartikan sebagai apa? Mencari ridha Allah. Ini tahrif, ini menyimpang dari yang seharusnya. Kalau mencari wajah Allah, ya mencari wajah Allah. Itu sifat khobariyah, pengabaran. Dan itu juga sifat dhatiyah. Wajah Allah Azza wa Jalla mempunyai wajah selama-lamanya. Sifat yang melekat kepada Allah Azza wa Jalla yang sifatnya selama-lamanya. Tidak mungkin dinafikan. Allah mempunyai wajah. Wajah tu wajhiyah. Ya. Itu artinya apa? Wajah di sini Allah mempunyai wajah. Tapi wajah Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan makhluknya. Ketika orang menganalogikan bahwasanya wajah Allah itu sama dengan wajahnya kita, itu yang tidak benar. Karena itu bukan apa? Sifat maknawi ya. Sifat yang bisa dijadikan sebagai hanya sebagai simbol saja untuk sesuatu yang lain. Paham sampai di sini? Nah, li'annaha maqsuratun 'alal khabar. Karena apa? Li'annaha, karena sifat-sifat ma'nawiyah ini maqsuratun, dibatasi dengan adanya khabar, dengan adanya apa? Dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau tidak ada dalil dan Al-Qur'an Sunnah, maka tidak boleh antum memaknai sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan sebagai sifat ma'nawiyah. Paham ya? Nah. Sekarang fa'idatun, fa'idahnya. Al-mu'attilatu ma'khudun minat ta'tiri. Wa ta'tilu huwa takhliyatu. Wa ta'tilu ya. Wa ta'tilu yufassiru bitafsirin. Bitafsiraini. Ya. Wa ta'tilu ya, ta'til di sini yufassaru bitafsiraini. Ta'tilun nususi an ma'naha wa ta'tilul khaliqi an sifatihi. Wa qulu hadha waqa'a fihi ahlu ta'tili. Fa'attalu an nususa an ma'naha alladhi arada Allahu biha wa rasuluhu. وعطلوا الخالق من أوصافه التي ثبتت له بالكتاب والسنة. Antum lihat di sini faedahnya. Perhatikan Mas, faedahnya. Al-Mu'attilah. Al-Mu'attilah ini artinya yang diambil dari kata ta'til. Ta'til itu adalah meniadakan Mas. Meniadakan, mendelet. Itu ta'til. Ya, wa ta'tilu huwa takhliyatu. Ta'til itu artinya apa? Pemurnian, pengosongan. Ya, pengosongan. Ya, ta'til itu pengosongan. Dikosongkan. Makanya kalau misalnya antum itu masih punya syubhat-syubhat yang nyeleneh, maka itu dikosongkan dulu. Diisi ini dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, maka yang lama-lama nanti antum akan bisa membandingkan sendiri dan akan mengetahui, oh ini yang benar seperti ini, karena ini ada dalilnya. Sedangkan maklumat-maklumat, pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya yang antum dapati dari SD atau dari kajian-kajian yang tidak jelas, maka antum bisa bandingkan. Oh ternyata ketika kita itu menetapi Al-Quran dan Sunnah, itu sesuatu yang tidak meragukan. Itu sesuatu yang menenangkan. Karena apa? Karena dalilnya jelas. Tidak katanya. Maka di sini disebutkan ya bitafsiraini, dengan dua penafsiran. Yang pertama adalah ta'tilun nususi an ma'naha, meniadakan nas-nas dari makna yang seharusnya. Yang kedua adalah ta'tilul khaliqi an sifatihi, menta'tilkan, meniadakan al-khaliq, ya al-khaliq Allah Azza wa Jalla dari sifatnya. Jadi Allah tidak punya sifat. Kalau yang tadi Allah tidak punya sifat, ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang kedua, yang pertama tadi, ta'linu nusus. Mereka meniadakan apa? Dalilnya. Dalilnya enggak ada. Kalau dalil enggak ada sudah selesai, enggak ada sekalian. Paham? Jadi pertama ta'lilun nusus an ma'naha, meniadakan nas-nas dalil-dalil dari makna yang seharusnya. Dan juga yang kedua adalah ta'til, meniadakan al-Khaliq, meniadakan Allah Azza wa Jal dari sifat-sifatnya. Makanya termasuk Asy'ari, Asy'ariyah, pengikut paham apa? Ya. Yang sebagaimana yang dikatakan paling banyak di Indonesia, Asy'ariyah. Itu mereka mengatakan apa? Sifat-sifat Allah hanya 7. Ya, Mas Furqan masih hafal ya. Apa Mas Furqan? Wujud tidak baqa. Apa terusnya? Mukhalafatu lil hawadithi. Qiyamuhu binafsihi. Qudrah. Irada. Hah? Wahdaniyah. Qudrah irada. Terus? Hah? Ilmu hayat. Ya, ilmu hayat. Ayo. Wih, siapa mas? Mancing mantan. Allahumma barik. Terus. Allahumma barik. Ya. Nampaknya malu-malu. Tapi setelah dimalu-maluin, muncul juga. Masih mendarah daging mas. Ya. Itu perlu dibekam. Darah-darah kotornya itu dikeluarkan ya. Nah, di sini disebutkan waqulu hadza waqa'a fi ahli ta'til. Ini yang terjadi pada ahli ta'til. Ini yang terjadi pada ahli ta'til. Fa'atalun nusus, mereka meniadakan nas-nas dalil-dalil an ma'naha, dari makna yang seharusnya. Alladzi aradallahu biha wa rasuluh, yang seharusnya itulah yang apa? Dikehendaki Allah, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Wa attalul khaliqa, dan mereka meniadakan Allah Azza wa Jalla dari berbagai macam sifat yang telah Allah tetapkan baginya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa maksudnya sih? Allah enggak punya, Allah itu punya cuma 7 mas. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 7. Allah alam. Ya. Yang jelas mereka tidak menisbatkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah lebih dari yang demikian. Kenapa? Karena ada nau'u minal musytarakah. Karena ada penggabungan. Allah tidak butuh penggabungan menurut mereka. Jadi kalau dikatakan al-Khaliq, hanya Allah saja yang mencipta. Ya. Kalau misalnya Allah itu as-sami, Allah mendengar. Manusia juga as-sami. Manusia bisa mendengar. Ya. Manusia sami'un. Manusia bisa mendengar. Tapi sami' di situ juga bisa dipakai oleh al-Khaliq. Makanya ada namanya sifat musytarakah. Sifat-sifat yang dipakai untuk al-Khaliq dan untuk makhluk. Seperti apa? Sifat al-Aziz. Al-Aziz. Ya al-Aziz. Al-Anta mawjud. Al-Aziz. Ya. Ya. Aziz Naba, beda lagi ya. Itu ikhwan kita. Nah, ini Aziz, saudaraku yang Aziz. Ya. Allah juga mempunyai sifat Al-Aziz dan mempunyai nama Al-Aziz. Maka di situ harus apa? Ada sifat-sifat mustarakah yang bisa dipakai Al-Khaliq dan Al-Makhluk. Naktafi bihadil qudrah. InsyaAllah kita lanjutkan lagi nanti habis surat maghrib. Allahumma sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam w